berpesona dengan mimpi dan cinta. Syahdu, semua terdengar merdu dengan syair dan puisimu. Kau pikat aku dengan bibirmu. Betapa hati ini terlanjur menyayangmu. Telah ku serahkan harapanku dan semua milikku yang ada. Ternyata ada dua cinta di hatimu. Dua cinta dusta, dua hati luka, dua kehancuran. Dan semua milikku yang ada. Ternyata ada dua cinta di hatimu. Dua cinta dusta, dua hati luka, dua kehancuran. Semua angan yang kuimpikan telah berakhir dengan kecewa.